Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami Bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kali ini kita memasuki hadis yang kedua. Berikut penjelasannya nanti yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Hadis kedua dari bab targhib fi makarimil akhlaq seperti yang telah kita baca sebelumnya adalah hadis yang berbunyi iyyakum wazan fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu sedusta-dusta ucapan. Dalam uraiannya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan taqaddam hadza fit tarhib min masawi'il akhlaq fil babil madhi. Telah lewat hadis ini dalam anjuran untuk menjauh dari keburukan akhlak pada bab sebelumnya. Wa dzakarahu huna. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkannya kembali di sini di bab dorongan motivasi kepada akhlak yang mulia. Wa aada huna li'annahu min masawi'il akhlaq idza akhadha bihi al-'abdu wa sara dhinninan kathira adh-dhanni bin-nas fa hadha min masawi'il akhlaq wa idza taba'ada an dhalika wa taraka hadhihi adh-dhunun as-sayyi'ah hadha min makarimil akhlaq. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengulang kembali hadis ini di sini karena ini termasuk keburukan akhlak apabila diambil oleh seorang hamba, dilakukan oleh seorang hamba wasara dhinninan sehingga dia menjadi orang yang dhinnin, banyak berburuk sangka kepada manusia, maka ini termasuk dari keburukan akhlak. Dan apabila dia menjauhi hal ini dan meninggalkan prasangka-prasangka buruk, maka ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, jadi itu mengapa Al-Hafidz Ibnu Hajar kembali menyebut hadis ini di bab targhib fi makarimil akhlak. Artinya, kalau sampai banyak berburuk sangka ini menjadi kebiasaan setiap orang, maka itu artinya banyak yang memiliki akhlak buruk dalam hal ini. Tapi kalau seandainya ditinggalkan dan dijauhi, maka itu pertanda akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Berburuk sangka adalah akhlak yang jelek, meninggalkan buruk sangka adalah akhlak yang mulia. Qala iyyakum wa dhon fa inna dhanna akdhabul hadis. Dalam hadis tadi dikatakan, jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu sedusta-dusta ucapan. Ai tarkul dhanni wal bu'du anhu wal hadharu minhu min makarimil akhlaq. Maksudnya adalah meninggalkan dhon, buruk sangka, dan menjauh darinya serta mewaspadainya, itu termasuk dari kemuliaan akhlak. Wattalabbusu bidhanni sayyi wa fi'luhu ma'an nas min ghairi hujjatin min masawi'il akhlak, dan sebaliknya. Attalabbus bidhanni sayyi, selalu dengan kebiasaan berburuk sangka dan menerapkannya di tengah-tengah manusia tanpa hujah, itu termasuk keburukan akhlak. فَالظَّنُّ الَّذِي يُعْتَبَرْ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. Kemudian Syekh menjelaskan, Syekh menjelaskan, فَالظَّنُّ الَّذِي يُعْتَبَرْ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. Prasangka yang dianggap adalah yang memiliki bukti. مَا تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالشَّوَاهِدُ. Yang tegak di atas penjelasan dan bukti-bukti. فَإِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ قَتَلَ بأنه سرق ثبت هذا الظن. Kalau ada dua orang yang adil bersaksi bahwa seseorang telah membunuh, seseorang telah mencuri, ثبت هذا الظن, maka dugaan ini dianggap benar. Prasangka ini dianggap benar. وَصَارَ ظَنَّنْ حَقِيقِيًّا مُعْتَمِدًا فِي الشَّرِيَةِ مُعْتَمِدًا فِي الشَّرِيَةِ. Sehingga menjadi dugaan atau prasangka yang nyata, yang dianggap di dalam syariah. وَقَدْ يُفْضِي إِلَى الْيَكِينَ. Bahkan terkadang prasangka yang seperti ini bisa sampai pada sebuah keyakinan. Jadi bukan prasangka lagi, tapi bisa jadi sampai pada tingkatan yakin. Bi an taqwa asy-syahadah wal 'adalah hatta yakuna hadha syai' yakinan indal hakim wa indal wali wa nahwi dzalika. Seperti misalnya buktinya sangat kuat, ya. Dan keadilan orang-orang yang menyampaikan bukti juga demikian, sehingga sesuatu ini yang pada awalnya dugaan atau prasangka itu menjadi sebuah keyakinan di sisi sang hakim atau di sisi wali pemerintah dan semisalnya. Nah, makanya dalam syariat juga dikenal ada dhannur rajih, ada dhannul marjuh. Dhannur rajih, prasangka atau dugaan yang kuat, itu yang disertai dengan bukti-bukti. Kalau dhannul marjuh, itu prasangka atau dugaan yang tidak didasari oleh hujah, tidak didasari oleh bukti. Nah, nah, yang kita diperintahkan untuk menjauh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dhon, prasangka-prasangka yang tidak dibangun di atas apa? Dalil, di atas bukti. Nabi mengatakan, iyyakum wa dhon, jauhi oleh kalian prasangka. Ya. Jauhi oleh kalian prasangka, prasangka yang buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis, sebab prasangka yang buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Nah, adapun prasangka yang didukung oleh hujjah dhannur rajih tadi, kata Syekh, ini bahkan bisa sampai pada tingkatan apa? Yakin, artinya berubah statusnya yang pada awalnya hanya sebatas dugaan atau prasangka, tapi karena ada dalil yang kuat, ada bukti yang kuat disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya, yang adil, maka bisa berubah menjadi apa? Sebuah keyakinan. Dan menjadi dasar hukum, nah, yang ditetapkan baik oleh hakim, jaksa, ataupun oleh pemerintah dan semisalnya. Waqad takunu dhunun mabniyatun ala alamatin ukhra. Dan terkadang, kata Syekh, prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan ini juga dibangun berdasarkan ciri-ciri lainnya atau tanda-tanda lainnya. Mithlu mujalasatil asyrar, misalnya seperti duduk bersama dengan orang-orang yang jahat, suhbatul asyrar, dan berteman dengan orang-orang yang jahat. Nah, wa kaunuhu ma'ahum fi ghalibi umurihi, dan selalu bersama dengan mereka dalam mayoritas urusannya. Fa hadza yujibu dhannu su' bihi, maka ini menuntut adanya prasangka buruk terhadap pelakunya. Ya, misalnya ada prasangka, ada dugaan yang ditujukan kepada seseorang. Dugaan ini dibangun berdasarkan ciri-ciri, berdasarkan tanda-tanda dugaan buruk maksudnya. Seperti apa tanda-tandanya? Misalnya seseorang itu bergaul, duduk bersama dengan orang-orang yang jahat. Dalam semua aktivitasnya bersama dengan mereka. Maka tentu saja ini mengundang adanya apa? Dugaan atau prasangka yang buruk. Nah, walau lam takum bayyinatun ala annahu fa'ala hadza syai, sekalipun belum ada bukti bahwa dia melakukan keburukan. Ya. Lakin kaunuhu ma'ahum wa kaunuhu yashabuhum wa kaunuhu yu'rafu bihim hadza min ad-dalail wal qara'in ala su'i halihi. Tetapi kaunuhu ma'ahum, ketika dia bersama dengan orang-orang jahat dan ketika dia bergaul bersama dengan mereka dan ketika diketahui keadaan dia melalui mereka, maka ini menjadi dalil, menjadi bukti penguat qara'in ala su'i halihi, akan kejelekan apa? Keadaannya. Nah, jadi sebatas orang itu bergaul dengan orang-orang jahat, ya, bersama dengan mereka, maka ya, itu sudah bisa menjadi apa? Sebuah bukti tentang keadaannya. Nah, karena menjalis janis, siapa yang bergaul dengan seseorang maka paling tidak akan tertulari ya karakternya. Kalau duduk dengan orang yang jahat, tentu akan tertulari karakter dan sifat-sifat kejahatan. Dan sebaliknya, kalau duduk dengan orang yang baik, maka akan tertulari ya karakter sifat-sifat baiknya. Nah, Ya, berarti tidak semua dugaan buruk atau prasangka buruk itu ya, termasuk akdabul hadis. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menghindari sebab-sebab yang mendatangkan tuduhan buruk atau prasangka buruk kepada kita. Jangan sampai di satu sisi kita tidak mau disuudzoni, ya, tapi di sisi lain kita melakukan sebab-sebab yang membuat kita layak diperlakukan seperti itu. Misalnya kita gak mau dibilang tukang mencuri, kita gak mau dibilang tukang melakukan maksiat, ya, diduga seperti itu, disuudzoni seperti itu. Tapi dalam waktu bersamaan kita bergaul dengan para pencuri, duduk bersama dengan ahlul maasi. Nah, ini hal yang keliru, ya. Makanya Syekh tadi mengatakan bahwa dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka buruk itu kadang dibangun, ya, atas dasar adanya ciri-ciri, adanya alamat. Seperti apa? Duduk dengan orang-orang jahat, ya. Ketika seseorang duduk dengan orang-orang jahat, bergaul dengan mereka, maka itu menjadi sebab jatuhnya atau datangnya prasangka buruk terhadapnya. Nah, wa fil haditsis sahih, dalam hadis sahih disebutkan, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, ya, ditilai di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan, melihat siapa orang yang menjadi temannya. Nah, jangan sampai yang menjadi temannya adalah orang yang jahat. Kalau yang menjadi temannya adalah orang yang jahat, maka akan ditilai seperti itu berdasarkan keadaan temannya. Nah, biarpun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh temannya, tapi ketika bergaul, ketika berhubungan, itu sudah bisa menjadi dalil, ya, di mana orang bisa menghukumi kita dengannya. Fayambagi lil mu'min an yahdhar adh-dhunun as-sayyi'ata. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menghindar, waspada dari prasangka-prasangka buruk. Wa yabta'id an mawadhi'id dunun as-sayyi'ah, dan hendaknya menjauh dari letak-letak atau kondisi-kondisi yang menyebabkan datangnya prasangka buruk. Ya, jadi pertama kita tidak boleh terburu-buru, ya, menuduh, melemparkan tuduhan buruk, berprasangka buruk. Nah, kenapa? Karena khawatir, ya, apa yang kita sangkakan itu ternyata tidak benar. Jika tidak punya bukti, jangan. Nah, yang kedua, kita harus waspada menjauhi sebab-sebab yang dengan itu, ya, kita disuudzoni, datangnya dugaan-dugaan buruk kepada kita. Wa an yataharra fi qawlihi wa amalihi. Dan hendaknya seorang mukmin benar-benar bersungguh-sungguh menjaga setiap ucapannya dan amalannya. Wa an yataharra fi qawlihi wa amalihi al-alamat as-sadiqah wal-bayanat as-sadiqah allati tub'iduhu anissu wa taj'aluhu fi 'adadil akhyar wa 'adadi ashabil muru'ah wa makarimil akhlaq. Hendaknya seorang mukmin selalu bersungguh-sungguh dalam setiap ucapannya dan amalannya. Untuk apa? Menampakkan tanda-tanda kejujuran, wal bayanat as-sadiqah, dan bukti-bukti yang benar yang menjauhkannya dari kejelekan dan menjadikannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki muru'ah serta akhlak yang mulia. Intinya seperti yang disampaikan tadi. Pertama, kita tidak boleh, ya, gampang dan serampangan dalam menuduh. Jangan selalu berprasangka buruk. Yang kedua, kita harus menghindar sebab-sebab yang menjadikan kita tertuduh dan datangnya prasangka buruk kepada kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga, ya, prasangka buruk jika diperkuat dengan bukti yang nyata, maka itu bisa menjadi prasangka yang nyata, bahkan bisa sampai pada tingkatan apa? Sebuah kebenaran atau keyakinan, jika bukti-bukti itu semakin menguat dan mengarah kepada kebenaran. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ketiga dari bab ini, qala iyyakum wal julus fit turuqat. Disebutkan di antara potongan hadis itu, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Yahdhar ashabahu minal julus fit turuqat li'annaha madhannatu syarr. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan sahabat-sahabatnya dari kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Li'annaha madhannatu syarr. Sebab duduk di situ, ya, itu termasuk madhannatu syarr, penyebab atau letak atau tempat berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, faqalu ya Rasulullah ma lana budun min majalisina. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya, ma lana budun min majalisina. Kami butuh untuk duduk-duduk di situ, yakni nahtaju ilaiha. Kami membutuhkannya. Faqala amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu. Faqalu wa ma haqquhu ya Rasulullah? Qala ghadul basar wa kaful ada wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di situ, maka berikan kepada jalan apa yang menjadi haknya. Kemudian para sahabat bertanya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tundukkan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kata Syekh, hadza khamsu hisalin. Ini ada 5 poin muhimmatin yang penting, liman kana fi turuqat, yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang ada di pinggir jalan. Au yajlis ingda babihi, atau duduk tepat di mukanya, di muka jalan. Au fit tariq. Au fi majalisin ukhra fit turuqat, atau di majlis-majlis lain yang memang dekat dengan jalan. Falyura'i hadhil umur, hendaknya memperhatikan 5 perkara ini. Ya. Fa in adaha wa illa falyabta'id an hadzal majlis. Fa in adaha, kalau bisa menunaikannya maka tidak mengapa, duduk di situ. Tapi kalau tidak, maka hendaknya menjauh dari mengadakan majlis di pinggir jalan. Nah, 5 poin yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, al-awwal ghadzul basar an maharimillah, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Anin nisa wa an auratin nas, dari memandang wanita. Wa an auratin nas, dan dari aurat-aurat manusia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, ya, ghadzul basar, berusaha untuk menundukkan apa? Pandangan. Ya. Ini hak jalan yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mengadakan majlis di pinggir jalan, duduk, ya, di trotoar misalnya, ya, atau di tempat-tempat yang memang sudah disediakan di situ. Ada bangku, ada kursi, tapi dekat dengan jalan. Atsani yang kedua, waraddus salam. Yang kedua, menjawab salam ala man salam alaihi. Ya. Menjawab salam kepada siapa saja yang mengucapkan salam kepadanya. Yajib raddus salam. Wajib menjawab salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ala al-aqal ar-radd. Allah menyatakan apabila disampaikan kepada kalian sebuah penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Alal aqal arad, ya, paling tidak sama ya ucapan penghormatan yang disampaikan. Nah, atsalis yang ketiga, kaful ada, tidak menyakiti, menahan diri dari tindakan menyakiti kepada manusia. Ba'dhun nas idza kana fi at-tariq hadza yashtumuhu wa hadza yu'dhihi bi syai' min al-adha wa hadza yaqul fihi kadza wa kadza wa hadza yaqul fihi kadza wa kadza. Syekh menjelaskan bahwa sebagian orang apabila ia berada di pinggir jalan melihat orang lain lewat, kadang mencelanya dan menyakitinya, mengatakan orang ini begini dan begitu, atau yang ini mengatakan ini dan itu, diumpat, dicaci, diobrolkan, digibahi. Nah, jadi ini nyata. Kadang-kadang banyak orang yang ketika bermajlis atau duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian ada orang-orang lewat, itu mengomentari setiap yang lewat. Ya. Nah. Dia begini, dia begitu, dan seterusnya. Tidak sadar kalau ini adalah bagian dari tindakan menyakiti. Tidak boleh. Namanya duduk di pinggir jalan, memang apa-apa nampak terlihat jelas. Di sini pentingnya untuk menjaga, ya, menjaga pandangan, kemudian jangan sampai menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan. Bisa juga menyakiti dengan perbuatan, menghalang-halangi orang yang lewat misalnya, menyulitkan mereka. Qala fal maqsudu annahu yu'dhil marah bi lisanihi aw bi af'alihi hadha min adh-dhulm fayajibul hadar min dhalika. Maksud dari menyakiti adalah menyakiti orang-orang yang lewat, bi lisanihi aw bi af'alihi, dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Ini termasuk bentuk kezaliman yang wajib setiap orang waspada darinya. Nah, Ar-Rabi kemudian yang keempat adalah al-amru bil ma'ruf. Sekaligus yang kelima, ya. Ar-Rabi wal khamis al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Fa idza ra'a ma'rufan qadhiya ya'mur bihi. Kalau seseorang yang duduk di pinggir jalan tadi melihat ada yang ma'ruf, ada kebaikan, qadhiya yang disia-siakan, ya murbihi, hendaknya ia segera memerintahkan orang untuk mengerjakannya. Wa ra'a munkaran qad fu'ila yanha anhu fi hadzal majlis alladzi ra'ahu. Dan jika melihat ada kemungkaran yang dikerjakan, maka hendaknya dia mencegahnya. Ya, mencegahnya di majlis itu yang dia melihat kemungkaran tersebut. Marra alaihi insanun yashtumu wa yunkiru alaihi. Marra alaihi insanun qad abda auratahu yunkir alaihi. Misalnya ada seseorang lewat, yashtum sambil mencela, mencaci maki, yunkir alaihi, hendaknya dia mengingkarinya. Marro alihi insanun qad abda auratahu. Misalnya lagi ada seseorang yang lewat menampakkan auratnya, maka dia harus mengingkarinya. Marro alihi insanun yagdabun nas yungkir alaih. Lewat lagi misalnya seseorang yang menggibah, yungkir alaih, hendaknya dia mengingkarinya, dan begitu seterusnya. Ya, sesuai dengan kemampuan tentunya. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fi hadha at-tariq allazi jalasa fihi. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar di pinggir jalan yang ia duduk padanya. Aw ingdaba bihi, atau di muka jalan. Aw ala mahalin yamurru 'alaihi an-nas, atau di tempat orang-orang lewat. Wa in kana ghairu tariqin yajibu 'alaihi inkarul munkar wa yajibu 'alaihi al-amru bil ma'ruf. Sekalipun tidak sedang berada di pinggir jalan, bagi seorang mukmin wajib untuk ingkarul munkar dan wajib untuk beramar ma'ruf. Li'annal mu'minina hakadha, karena orang-orang yang beriman itu seperti ini. Al-mu'minuna hakadha. Yajibu an ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar aina makanu. Wajib bagi mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar dimanapun mereka berada. Tapi khusus di pinggir jalan di sini ada kewajiban ya untuk melakukan hal itu demi menunaikan apa yang menjadi hak jalan. Nah, selain itu pada dasarnya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kama qala subhanahu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, golongan laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah pemimpin, wali bagi sebagian yang lainnya, atau teman bagi sebagian yang lainnya. Saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hadza akhlaquhum dzukuran kanu au inasan. Seperti inilah akhlak mereka orang-orang yang beriman, baik golongan laki-laki maupun golongan wanita. Nah, itulah ya lima hak yang harus ditunaikan oleh siapa saja yang kebetulan bermajlis di pinggir jalan. Karena hukum asalnya bermajlis di pinggir jalan ini dilarang kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan misalnya apa? Makan misalnya ya, atau beristirahat misalnya. Kita sedang rombongan, kita rombongan sedang melakukan safar, kemudian lelah, istirahat ya, di satu tempat kebetulan dekat dengan pinggir jalan, terjadilah majelis di situ, maka perhatikan lima hak ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghadzul basar, kaful adza, raddus salam, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Menundukkan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Naam. Ikhwati fillah rahimakumullah, berikutnya hadis yang keempat. Warabi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, yaqulu Nabiyyu alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi ala sihhatihi, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka ia akan dipakihkan dalam urusan agamanya. Disepakati ya akan kesahihannya hadis ini. Qala wa hadza khabarun adzim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini adalah khabar, berita yang sangat agung yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Qala fal fiqhu fiddin min a'zamil makarim. pemahaman dalam urusan agama itu termasuk kemuliaan yang paling besar. Wa min a'zami khisalil khair, dan termasuk ciri-ciri kebaikan yang paling besar. Wa min a'zami asbabis sa'adah, dan juga merupakan sebab kebahagiaan yang paling besar. Nah, wal jahlu biddin min a'zami asbabil masawi wa min a'zami asbabish syarr wa min a'zami asbabil halak wal wuqu' fil ma'asi, dan sebaliknya kebodohan ya itu merupakan sebab kejelekan yang terbesar, sebab kejahatan yang terbesar, sebab kebinasaan yang terbesar, dan sebab terjerumusnya ke dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nah, maka al-ilmu aslun kullil khair, wal jahlu aslu kulli syar. Ilmu adalah pangkal setiap kebaikan, sedangkan kebodohan adalah pangkal setiap kejelekan. Kebaikan selalu diawali oleh ilmu, sedangkan keburukan, kejahatan, kejelekan diawali oleh kebodohan. Nah, walihada ja'ala al-mu'allif hadzal hadis fi hadzal bab. Oleh karena itulah al-mu'allif al-Hafidz Ibnu Hajar menempatkan hadis ini dalam bab ini, makarim al-akhlaq. Artinya orang yang memiliki ilmu adalah orang yang memiliki akhlak. Dan orang yang mau menuntut ilmu agama adalah orang yang berakhlak baik. Nah, ini korelasinya. Ya, ini hubungannya antara hadis ini dengan bab ya. Qala ja'alaha al-mu'allif hadzal hadis fi hadzal bab li anna al-fiqha fid din wa at-tabassur fid din min a'zami makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Jadi sekali lagi al-mu'allif menempatkan hadis ini di bab ini karena pemahaman dalam agama ya, pengetahuan dalam agama, min a'zami makarimil akhlak, termasuk kemuliaan akhlak yang paling besar dan kebaikan amal. Qala fajadirun bikulli mu'minin wa jadirun bikulli mu'minatin attafaqqu fid din wa ta'allum wa tabassur wal ikbalu ala kitabillah wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ilman wa bahsan wa muraja'atan wa amalan. Tajadirun bikulli mu'min, maka sudah semestinya ya bagi setiap mukmin dan bagi setiap mukminah untuk attafaqquh fiddin ya, bertafaqquh fiddin wa ta'allum, belajar agama, wa tabassur, memperdalam pengetahuan dalam agama, wal iqbal ala kitabillah, menghadap kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah ya, baik secara keilmuan, pembahasan, murajaah, amal, dan yang lainnya. Hakadha yakunul mu'min wa hakadha takunul mu'minah idza aradu as-sa'adata wal khair. Beginilah seharusnya seorang mukmin, dan begini pula seharusnya seorang mukminah kalau mereka menginginkan kebahagiaan dan kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.